Kernohonan antara geget jeung dudut, hubungan lengkah geus anteng paduduan, nyungsi peti ting trimna kerenohonan neleman galuh kadudu, bongan upai keraan pedika anggangan, nyungsi tahun awaran ketompernaku waleh nyang saya kedal kahemen, sasih sawelas duh teraje hati jeung hati, sasih sawelas duh nyingrai rasa kasih pe, sasih sawelas randakah ku pangharepan. Kerenohonan neleman galah kadudu, bongan upai keranteng di kaanggangan, nyungsi tahun awaran katumpernaku saya kedap kahemah, sasih sawelas aduh taraje hati jeung hati, sasih sawelas aduh nyingrai rasa kasimpe, sasih sawelas randakah puspaka tresna.